Mitra Bisnis, Koran Tempo menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menilai, calon presiden seharusnya jangan berlatar belakang pebisnis, karena akan rawan politik kepentingan dan sulit memisahkan motifnya. Marzuki menepis anggapan bahwa pernyataannya merupakan sindiran untuk Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fahri Ali. Pak Fahri, apa komentar Anda atas pernyataan Marzuki itu? Ya, saya kira ya pandangan politisi gitu. Jadi harus dilihat dia sebagai politisi gitu. Artinya dia itu pandangan yang bersifat spontan, bukan hasil ya sebuah studi yang mendalam gitu. Jadi harus sesederhana itu yang kita lihat gitu. Beda misalnya kalau saya yang mengatakan gitu. Sebab kalau saya mengatakan saya harus melakukan studi, harus membuat perbandingan-perbandingan dan seterusnya gitu. Nah, kalau ucapan politisi ya pokoknya harus Anda lihat bahwa mereka spontan saja gitu. Toh mereka juga tidak sempat kan melakukan penelitian, perenungan gitu. Ya, karena pandangan seperti itu, pandangan politisi itu harus dilihat dengan cara sederhana dan jangan serius. Sebab kali lain dia akan berbelok lagi gitu. Pernah nggak Anda lihat misalnya mereka yang sebelumnya bermusuhan ya, maksud saya para politisi ya, saling berlawanan tiba-tiba bergabung lagi. Pernah nggak Anda lihat gitu? Nah itu gitu. Jadi jangan dimasukin ke hati gitu. Nah kecuali ya kalau para intelektual, para ilmuwan gitu yang bicara itu baru kemudian kamu mau wawancara dengan lebih serius gitu. Nanti kapan-kapan lagi dia akan berbalik lagi gitu. Ya kan? Jangan diambil hati gitu. Ucapan dari para politisi gitu. Sebab nanti misalnya tiba-tiba mereka berkoalisi gitu. Sementara kita sudah ngomong yang macam-macam gitu. Pengalaman saya seperti itu gitu. Demikian pengamat politik Fahri Ali. Saya Wendy Lim.